Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan Zikru 'idami khilqatil malaikah di halaman 168. Penyebutan besarnya penciptaan malaikat. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه Masiratu sab'i mi'ati amin. Rawahu Abu Daud wal Baihaqi fil asma' was sifat wad diya' fil mukhtarah. Wa fa min sadatihim Jibra'il alaihi salam. Wa qad wasafahu Allah ta'ala bil amanah وحسن الخلق والقوة فقال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi izin untukku atau diberikan izin bagiku untuk menceritakan tentang seorang malaikat dari malaikat-malaikat Allah dari Hamalatul Arsh, malaikat pemikul arsh. Jarak antara cuping telinganya ke bahunya perjalanan 700 tahun. Diriwayatkan Abu Daud dan Al-Baihaqi dalam Al-Asma' wa Sifat dan Al-Diyah fil Mukhtarah. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, hadal hadithu, hadis ini fihi dzikru 'idami khilqatil malaikah, padanya ada penyebutan tentang besarnya penciptaan malaikat dan bahwasanya malaikat dari malaikat pemikul arsh, jarak antara cuping telinganya ke bahunya perjalanan 700 tahun perjalanan. Fadalla ala 'idami khilqatil malaikah, maka ini menunjukkan tentang besarnya penciptaan malaikat. Jadi barakallahu fikum, jarak dari telinga ke bahu bukan keseluruhan dari jasad malaikat, itu baru dari telinganya ke bahunya sudah 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan. Naam. Sehingga jangan heran ketika singgasana malaikat Saba dipindahkan di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam, sudah terpindahkan sebelum ia mengedipkan matanya, sebelum beliau alaihi salam mengedipkan matanya. Dan jangan heran pula barakallahu fikum, sebagaimana nanti akan disebutkan tentang bagaimana tatkala Jibril alaihi salam mengangkat 7 negeri dari kaum Nabi Lut alaihi salam. Jangankan cuma sekedar menjadikan gunung bergoncang, gunung muntah erupsi, atau sekedar ketika malaikat penjaga gunung mendapatkan tugas dari Allah Azza wa Jalla menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan apa yang diinginkan Nabi untuk penduduk Taif. Tatkala mereka mendustakan, menghinakan, mencaci maki, melempari sampai berdarah-darah, dia siap untuk mengangkat gunung atau 2 buah gunung di atas mereka untuk membinasakan dan menghancurkan penduduk Taif. Besarnya saja sudah seperti ini. Naam. Kemudian Syekh menyatakan wa annahu la ya'lamu khilqatal malak illa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya tidak ada yang tahu penciptaan malaikat seperti apa besarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menunjukkan kepada kita sebuah faedah yang sangat penting, yang sudah berlalu sekian waktu dari pelajaran kita dalam pembahasan usul iman, yang keterangan hadis ini menunjukkan bahwa malaikat itu memiliki al-jasad, al-jisim, memiliki tubuh. Bukan sekedar ma'ani-ma'ani yang dikatakan barakallahu fikum bahwa yang namanya malaikat itu adalah sekedar keinginan atau kekuatan hati untuk melaksanakan amal-amal kebaikan yang hakikatnya tidak ada wujudnya. Padahal sungguh nusus Al-Quran dan Sunnah menetapkan hal itu. Al-Quran menjelaskan malaikat itu memiliki sayap. Ada yang 2, 3, 4 hingga Jibril memiliki 600 sayap. Dalam hadis ini dijelaskan malaikat itu memiliki telinga dan bahu yang jaraknya adalah 700 tahun perjalanan. Lalu bagaimana untuk dikatakan dan dijadikan sebagai akidah bahwa malaikat itu hanya sekedar keinginan dan kekuatan hati untuk melakukan amal-amal kebaikan? Lalu Syekh melanjutkan keterangannya, wa idza kana hadza 'idhamul makhluq, jika yang demikian ini adalah besarnya makhluk Allah Azza wa Jalla, fa kaifa bi'idhamil khaliq, lalu bagaimana dengan maha besarnya Allah tabaraka wa ta'ala? Di sini pula kata Syekh Al-Fauzan terdapat pelajaran yang sangat penting bahwa di antara malaikat itu ada yang jenis tugasnya adalah yahmilunal arsy, memikul arsy. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dalam surah Ghafir ayat yang ke-7 alladzina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Para malaikat yang memikul arsy dan yang ada di sekeliling arsy, mereka bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla dan mereka beriman kepadanya. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-17, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, dan akan memikul arsy Rabbmu di atas mereka di hari itu sebanyak 8 malaikat. Sungguh barakallahu fikum, sangat pantas, karena memang Arsyur Rahman, Arsy Allah Subhanahu wa taala, adalah a'zamu khalqillah Subhanahu wa taala alal itlaq. Merupakan makhluk Allah terbesar secara mutlak. Dia makhluk yang paling pertama kali Allah ciptakan, dan dia adalah makhluk yang terbesar, dan dia pun makhluk yang tertinggi posisinya, yang bentuknya seperti kubbah, sebagaimana sudah berlalu penjelasannya di dalam hadis-hadis yang terdahulu dalam kitab ini. Kemudian Syekh melanjutkan, famin sadatihim Jibril alaihi salam, di antara pemimpin mereka adalah Jibril alaihi salam. Wa qad wasafahu Allah taala bil amanah, yang sungguh Allah mensifatinya dengan sifat al amanah, wa husnil khuluq, dan kebaikan akhlak, atau bisa juga wa husnil khalqi, kebaikan baiknya penciptaannya, wal quwwah, dan memiliki kekuatan yang amat dahsyat. Faqala ta'ala, Allah katakan dalam surah An-Najm ayat 5-6, allamahu syadidul quwa, yang mengajari Muhammad adalah malaikat yang memiliki kekuatan yang besar, dzu mirratin fastawa, yang memiliki keteguhan, fastawa, dan ia menampakkan dirinya dalam rupa aslinya, bagus dan perkasa. Syekh Al-Fauzan menjelaskan, min sadatil malaikah Jibril alaihi salam, di antara pemimpin para malaikat adalah Jibril, dan dia adalah malaikat yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memujinya dan menyanjungnya, memujinya dengan sifatul amanah. Faqala, Allah katakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193, nazala bihir ruhul amin, turun bersamanya dengan membawa wahyu Allah ar-ruhul amin, ar-ruh ay Jibril maksudnya, al-amin, yang terpercaya, yang amanah. Fahuwa aminul wahyi, maka dia naam pembawa amanah dalam menyampaikan wahyu Allah. Di antara yang menunjukkan dan menggambarkan kepada kita tentang kedudukan yang tinggi dan mulia, dan bahwasanya Jibril alaihi salam adalah sadatul malaika, pemimpin para malaikat, Allah Azza wa Jalla ketika menyampaikan urusannya, takallama bil wahyi, Allah berbicara dengan wahyu, langit itu bergoncang. Dan para malaikat-malaikat Allah yang ada di langit pingsan, karena begitu ketakutan dan besarnya kehormatan dari kalamullah, dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tatkala dihilangkan rasa sakit atau rasa takut dari hati mereka, mereka sudah tersadar dari pingsannya, maka malaikat-malaikat itu bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang difirmankan Rabb kita wahai Jibril? Maka Jibril menyatakan, "Qala al-haq." Allah menyatakan al-haq. Maka mereka pun para malaikat-malaikat tadi mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril alaihi salam kepada mereka. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Wa madahahu bil quwwah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung memuji Jibril dengan kekuatan quwwatul khilqah wal badan, kekuatan penciptaan dan kekuatan badan. Faqaluhu ta'ala allamahu syadidul quwa, yang mengajarinya adalah yang memiliki kekuatan yang amat dahsyat. Naam, wa wasafahu bihusnis surah, dan Allah juga memujinya dengan kebagusan bentuk. Kebagusan bentuk. Faqala dzu mirratin ay khilqatin hasanah, yang ada dalam surah An-Najm itu. Dzu mirratin maknanya adalah dzu khilqatin hasanah, yang memiliki penciptaan bentuk rupa yang bagus, yang rupawan. Allamahu syadidul quwa, yakni allama nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa Jibril, yang mengajari nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril alaihi salam. Wa sayati dzikru syai'in min quwwatihi alaihi salatu wassalam, dan akan datang penyebutan sebagian dari kekuatan Jibril alaihi salam. Maka Syekh melanjutkan, wa min syiddati quwwatihi, dan di antara besarnya kekuatan Jibril alaihi salam, annahu rafa'a mada'ina qaumi Lut alaihi salam, bahwa dia mengangkat negeri-negeri kaum Lut alaihi salam. Wa kunna sab'an biman fihinna minal umam, di mana negeri itu sebanyak 7 negeri, sebanyak 7 kota, dengan apa yang ada di dalamnya dari umat-umat, dari manusia. Wa kanu qariban min arba'i mi'ati alaf, jumlah mereka mendekati naam 400 ribu penduduk. 400 ribu penduduk. Wa ma ma'ahum minad dawabi wal hayawanat, bersama dengan apa yang ada padanya pula, naam, dari binatang-binatang, dari hewan. Wa ma litilkal madain minal aradi wal imarat, serta yang ada padanya dari berbagai, naam barakallahu fikum, tanah-tanahnya dan bangunan-bangunannya, gedung-gedungnya. Ala tarafi janahihi, semua yang ada tadi, umat yang mendekati 400 ribu, naam, semua binatang, hewan, tanahnya, bangunannya, diletakkan oleh Jibril alaihi salam pada salah satu ujung sayapnya. Hatta balagha bihinna anana as-sama', hingga mencapai awan di langit, diangkat sampai naik di atas awan. Hatta sami'atil malaikatu nubaha kilabihim, sehingga para malaikat yang ada di langit mendengarkan lolongan anjing mereka. Wasiyah hadikatihim, dan na'am barakallahu fikum, awan mereka berkokok. Naam. Summa qallabaha, kemudian Jibril membaliknya. Sudah diangkat tinggi, dibalik. Faja'ala 'aliyaha safilaha, ia menjadikan atasnya menjadi bawahnya. Fahada huwa syadidul quwa, itulah yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan qauluhu ta'ala syadidul quwa, firman Allah subhanahu wa ta'ala syadidul quwa, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, ay Jibril, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, ja'a annahu lamma amarahu Allah bi ihlaki qaumi Lut, ia datang tatkala Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk membinasakan kaum Lut. Dan Lut adalah seorang nabi dari nabi-nabi Allah, dan beliau adalah ibnu akhi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Lut itu anak saudaranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa Ibrahim huwa ammuhu alaihi masallatu wassalam. Jadi Ibrahim adalah pamannya dari jalur ayah. Pamannya dari jalur ayah. Wa ja'a muhajiran ma'a Ibrahim min ardi Babil bil Iraq ila Syam. Beliau datang berhijrah bersama Ibrahim dari negeri Babilonia di Iraq menuju Syam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya kepada kaumnya, dan kaumnya adalah umat yang sangat jelek, umat yang sangat menjijikkan, di mana mereka mendatangi kaum laki-laki pelaku liwat. Naam. Wahum awwalu man fa'ala hadhihi al-fahishah asy-syani'ah allati lam yasbiqhum ilaiha ahadun minal alamin. Mereka inilah kaum yang paling pertama sepanjang perjalanan sejarah kehidupan umat manusia yang melakukan perbuatan keji berupa liwat tadi, homoseksual. Nah, yang tidak ada seorang pun yang mendahului mereka dalam kekejian tersebut. Padahal sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan untuk kaum lelaki para wanita yang menjadi istri-istri mereka. Naam. Yang menjadi istri-istri mereka. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Para wanita itu pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Naam. Habis Ramadan tambah pakaian. Ya. Pakaian yang mana? Hunna libasul lakum. Fa barakallahu fikum wa hunna tayyibat, dan mereka ini baik. Wa mahallul lil harthi wal injab, tempat untuk bercocok tanam dan mengembangbiakkan keturunan manusia. Naam. Dan oleh karena mereka adalah kaum yang buruk, mereka mengganti apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk mereka dari para istri. Naam, mereka ganti dan mereka mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan menghancurkan pernikahan, serta mereka meletakkannya fi adbarir rijal, pada duburnya laki-laki. Ya dan billah. Fahada dalilun ala khubthihim, maka ini adalah dalil tentang naam kejelekan mereka dan betapa mereka kaum yang sangat menjijikkan. Naam. Ini kata Syekh barakallahu fikum adalah sebuah kejahatan. Sebuah kejahatan yang binatang saja sebenarnya enggan untuk melakukannya. Nah, coba antum lihat binatang, ayam, kambing, iya, sapi. Yang dicari lawan jenisnya, bukan sesama jenis. Itu binatang. Berarti barakallahu fikum, kaum ini adalah kaum yang lebih buruk daripada binatang. Oleh karena itu barakallahu fikum, maha benar ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan sifat ulaika kal an'ami bal hum adall, dari kaum yang tidak mendengarkan peringatan, na'am, yang tidak mempergunakan pandangan, penglihatannya, pendengarannya, hatinya. Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka seperti binatang, bahkan lebih buruk dan lebih sesat lagi daripada binatang. Yang binatang saja tidak mau untuk melakukannya. Fama ba'dukum bil insan. Naam. Dan hendaknya mereka sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lemah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai. Apa yang dulu telah Allah turunkan berupa bala yang besar kepada kaum Nabi Lut, itu bukan perkara yang sulit untuk Allah turunkan azab itu di zaman ini. Ya dan billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari bala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Lut alaihi salam, dan beliau mengingkari perbuatan mereka dan menyatakan kepada mereka sebagaimana Allah kabarkan dalam surah Asy-Syu'ara, "Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamina wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun." Apakah kalian akan mendatangi jenis laki-laki dan kalian tinggalkan apa yang sudah Allah ciptakan untuk kalian dari istri-istri kalian, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Yakni kata Syekh, mutajawizuna minal halal ilal haram, mereka melampaui, melewati batas dari yang halal menuju yang haram. Kharaju minal insaniyah, mereka keluar dari sifat kemanusiaan. Ilal bahaimiyah, menuju sifat kebinatangan yang sudah kita katakan tadi juga. Bal hattal bahaim la taf'alu hadzal fi'la, bahkan binatang pun tidak melakukan perbuatan itu. Enggan binatang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala mereka enggan dari peringatan untuk meninggalkan kejahatan dan perilaku menjijikkan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dengan sebuah hukuman yang belum pernah Allah Azza wa Jalla menghukum satu umat pun semisal yang sudah Allah hukumkan kepada mereka. Kenapa demikian? Sering kita menyebutkan faedah bi annal jazaa' min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Maka tatkala mereka melakukan suatu kejahatan dan keburukan sebagai umat yang pertama kali melakukannya, yang belum ada satu umat pun yang melakukan semisal yang mereka perbuat, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan suatu hukuman dengan hukuman yang belum pernah pula Allah menimpakan hukuman semisal itu. Di mana? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam bi an yarfa'a diyarahum, untuk mengangkat negeri mereka. Wa kanat sab'u mudun, dan itu 7 kota dengan semua yang ada padanya, dari hewan-hewannya, dari barakallahu fikum penduduknya, dari tanahnya, dari bangunannya, dan segalanya. Fahamalaha Jibril ala tarafi janahihi ila an balagha biha ananas sama, maka Jibril mengangkatnya pada salah satu ujung sayapnya hingga sampai awan di atas langit. Malaikat pun mendengarkan suara lolongan anjing negeri itu yang sudah diangkat tinggi. Naam, dan kokok ayam mereka juga demikian. Summa qallabaha alaihim, kemudian Jibril membaliknya. Wa utsbi'u bihijaratin min sijil uqubatan lahum, kemudian diikuti dengan bebatuan, dihujani batu. Naam, sebagai hukuman dari Allah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa kanat hadhil bilad al-makhsufa mamarran lil arabi idza safaru ila syam wa ya'tabirun. Ini negeri yang sudah Allah balik itu, ya, yang sudah Allah tenggelamkan tadi, ini menjadi tempat lewat. Naam, orang-orang Arab ketika mereka safar ke negeri Syam, tapi tidak pernah mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Paham dong? Jadi negeri itu selalu mereka lalui di atasnya di saat mereka safar ke negeri Syam. Qala ta'ala, Allah katakan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-40, wa laqad atau 'alal qaryati allati umtirat matras saw afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nushura. Dan sungguh mereka telah mendatangi negeri Sodom yang dihujani dengan hujan batu. Tidakkah mereka melihatnya, yakni maksudnya mengambil pelajaran darinya? Bahkan mereka adalah kaum yang tidak menginginkan hari kebangkitan. Wa qala, juga Allah katakan dalam surah As-Saffat ayat 137-138, wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billaili afala ta'qilun, dan sesungguhnya kalian melewati bekas-bekas mereka, naam, di waktu pagi dan di waktu malam. Tidakkah kalian mengerti? Dan juga Allah katakan dalam surah Al-Hijr ayat ke-76, wa innaha labisabilim muqim, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih dilalui manusia. Nampak. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, wa tusamma buhairah Lut atau bahairah Lut, di mana Allah Subhanahu wa taala membiarkan bekasnya itu. Naam, sebagai ibrah dan nasihat, sebagai ibrah dan nasihat agar mereka mau berkaca darinya. Yang sebagaimana tadi sudah kita singgung, bahwasanya ketika Allah Azza wa Jalla di zaman itu maha mampu untuk menurunkan azab Maka jangan mengira bahwa sekarang Allah lalai, lupa dan tidak mampu darinya. Dan jika kalian tidak ingin tertimpa dengan azab yang semisal, maka jangan melakukan perbuatan semisal yang telah mereka lakukan. Naam. Wahai kaum LGBT, sadarlah kalian. Apalagi jika di antara kalian ada yang mengaku muslim, fattaqullah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Oleh karena itu kata Syekh, walihada ja'a fil ahadithi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang dari Nabi sebagian hadis di mana beliau menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad dalam Musnad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi serta Ibnu Majah, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih. Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan seperti perbuatannya kaum Lut, perbuatan liwat, maka bunuhlah si pelaku. Naam, yang melakukan perbuatan Sodom dan yang dilakukan terhadapnya, yang disodomi. Betul, Sodom istilahnya. Nah, makanya dikatakan negeri Sodom. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ini pelaku dan hukuman yang diberlakukan kepada pelaku al-liwat, dibunuh. Dan Syekh menyatakan, wa ajma'a as-sahabatu ala qatli man yaf'alu fi'lahum. Dan sahabat berijma', sahabat berijma' tentang dibunuhnya pelaku homoseksual. Walakinnahum ikhtalafu fi kayfiyati al-qatl. Namun yang terjadi perbedaan pendapat adalah tentang tata cara pembunuhannya. Bagaimana caranya? Faminhum man yara, di antara mereka ada yang berpandangan, na'am, annahu yurfa ila a'la makanin fil balad thumma yulqa wa yutsba'u bil hijarah kama fa'ala Allah bi qaumi Lut. Di antara sahabat ada yang berpandangan, naam, diangkat ke tempat yang paling tinggi di negeri. Kalau yang paling tinggi gunung, ya bawa, naik di atas gunung, kemudian dilempar. Sudah dilempar, diikuti dengan hujan batu, dengan bebatuan. Naam, sebagaimana yang telah Allah perlakukan bagi kaum Nabi Lut alaihi salam. Setelah Jibril alaihi salam mengangkatnya, naik di atas awan di langit, kemudian dibalik, dijatuhkan, dan dihujani dengan hujan bebatuan. Wa minhum man yara, dan di antara mereka ada yang berpandangan, annahu yuharraqu finnar, dibakar. Dibakar dengan api. Wa qad harraqa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Wa minal ulama'i man yara, dan di antara ulama ada yang berpandangan, annahum yuqtaluna bisayf, dipenggal lehernya dengan pedang, ditebas. Naam. Fa ulama, maka para ulama kata Syekh, lam yakhtarifu fi qatlihim, tidak terjadi perbedaan pendapat tentang dibunuhnya. Harus dibunuh. Itu ketentuan hukumnya, hak yang berlaku bagi mereka. Wa inna makhtalafu fi kayfiyati qatlihim, namun yang terjadi perbedaan pendapat adalah tentang cara pembunuhannya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik, hidayah kepada pemerintah kita untuk na'am memberikan hukuman yang setimpal kepada mereka, membasmi mereka, illam yatubu, kalau mereka tidak mau bertaubat. Karena berbagai macam kerusakan-kerusakan, mafsadah-mafsadah yang ditimbulkan oleh kaum ini. Naam. Kemudian selanjutnya kata Syekh, kata penulis, wa qawluhu dhu mirratin ay dhu khalqin hasanin wa bahain wa sinain wa quwwatin syadidah, qala ma'nahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan firman Allah dzu mirratin ay dzu khalqin hasan, memiliki penciptaan yang bagus, mulia, dan memiliki kebesaran serta kekuatan yang dahsyat. Makna tersebut diucapkan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa qala ghayruhu, dan berkata selain Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dzu mirratin ay dzu quwwatin, yang memiliki kekuatan. Yang memiliki kekuatan. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, qauluhu ta'ala allamahu syadidul quwa wa qauluhu dzu mirratin, firman Allah allamahu syadidul quwa, yang mengajarinya yang memiliki kekuatan yang besar, wa qauluhu dzu mirratin, dengan dua perbedaan makna yang disebutkan barusan, Ibnu Abbas menyatakan dzu khalqin hasan, penciptaan yang bagus dalam sisi bentuknya. Sementara ulama yang lain selain Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa makna mirrah adalah quwwah, yang memiliki kekuatan. Maka Syekh Al-Fauzan menjelaskan, la budda anna bainahuma farqan, mesti harus ada perbedaan antara keduanya. Naam, antara kalimat syadidul quwa dengan dzu mirratin. Sehingga fal mirrah ghairul quwwah. Al mirrah dalam lafaz dzu mirratin, naam, ghairul quwwah, bukan bermakna kekuatan. Wal mirrah, sehingga al mirrah adalah hiyal hay'ah al hasanah, bentuk rupa yang bagus, kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dikatakan Abdullah bin Abbas. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jamnya sudah berkelip-kelip, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.